الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد المسألة الثانية حد شارب الخمر وشروطه وبما يثبت hukum had untuk para peminum khamr, syarat-syaratnya, dan bagaimana menetapkan dan memastikan bahwa orang ini minum khamr. Haddu syaribil khamr, hukum had untuk para peminum khamr. Haddu syaribil khamr al-jald, hukuman untuk mereka cambukan. Wa miqdaruhu 40 jaldah, jumlahnya 40 cambukan. Wa yajuz ayyabluga 80 jaldah, dan boleh ditambah hingga 80 kali cambukan. Wadhalika raji'un ila ijtihadil imam, dan ini kembali kepada ijtihadnya imam. Yaf'alu ziyadata indal hajati ila dhalik, dia menambahkan jumlah cambukan itu kalau dia melihat ada kebutuhan untuk itu. Idza admana an-nasul khamra wa lam yartadi'u bil arba'in, kalau orang sudah admana, pecandu, jadi pecandu khamr, wa lam yartadi'u bil arba'in, dan mereka tidak mau berhenti dengan cambukan 40 kali, dia kedapatan minum khamar, dicambuk 80 kali, masih tetap minum. Dicambuk lagi 80 kali, masih tetap minum. Ini yang dikatakan admana walam yartadi'u bil arba'in. Sudah kecanduan, ketagihan, dan mereka pun tidak berhenti hanya karena dicambuk 80 kali. Tidak mempan. Barakallahu fikum. Li hadits Ali bin Abi Thalib radiyallahu anhu fi kisatil Walid ibn Uqbah, pada kisahnya Al-Walid ibn Uqbah, jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakar 40 wa Umar 80 wa kullun sunnah. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyambuk para peminum khamar 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, Umar juga 40 kali. Wa Abu Bakar 40 wa Umar 80. Adapun Umar, beliau mencukupkannya 80 kali. Wa kullun sunnah, semuanya adalah sunnah. Wa hadha ahabbu ilayya, dan ini yang lebih aku senangi, 80 kali. Wa li hadits Anas radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadribu fil khamri bin ni'ali wal jaridi 40. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambuk para peminum khamr dengan sendal-sendal dan pelepah korma sebanyak 40 kali. Ya, hendaknya diberikan cambukan yang membuat mereka jera, karena ini tujuan dari ditegakkannya hukum ini. Kalau orang tidak jera-jera, ya tetap saja melakukannya walaupun sudah dicambuk. Tapi kalau dicambuk sedemikian rupa sehingga dia kapok, maka dia akan berhenti. Kalau mungkin di tempat kita dia dicambuk dengan rotan, waduh, memang barakallahu fikum, dicambuk dengan rotan seperti para pecandu narkoba ini, barakallahu fikum, cambuk dengan rotan sampai terkencing-kencing. Memang tobat. Oh, cuma kasih masuk penjara kemudian dikasih makan, ya. Kasih makan sadap. Ayam, Pak. Dari pengangguran yang diberi makan namanya. Dari bikin habisin uang negara. Coba kasih masuk. Kon cambuk pakai apa? Cambuk pakai rotan sampai tak kincing-kincing. Tak berak-berak lagi. Baik. Mau sekalian atau dicicil 80 kali cambukan. Baik. Dikasih 2 kali cambukan sampai membekas di belakangnya. 2 strap, 3 strap atau ampah. Baik. Besok lagi atau nanti sembuh baru bagi ulang sampai kelar misalnya. Oh, keluar dari tahanan situ saya minta-minta ampun. So nyanda. Biar mau cium ini barang di muka dia langsung nyanda. Pokoknya pokoknya nyanda. Nah, itu namanya memiliki efek jera. Nah, kalau cuma sekedar dia jebarkan, dia jual sabu-sabu 100 kilo, 200 kilo, subhanallah. Berapa banyak orang yang binasa karenanya. Jadi bahasanya sekarang hilang masa depannya karenanya. Jadi pecandu. Ditangkap dia, dimasukkan ke dalam sel. Dari sel dia mengarahkan jualannya ini kemana-kemana. Dia masih jualan. La hawla wala quwata illa billah. Tidak jera. Bagaimana mau jera? Tidak dia apa-apain. Masuk di sel, dikasih makan sadap. Mana efek jera? Syurut iqamati haddil khamar yushtaratu li iqamatil haddi ala as-sakran syurutun wahiyya. Disyaratkan untuk ditegakkannya hukum had bagi para peminum khamar. Yushtaratu li iqamatil haddi ala as-sakran syurut wahiyya. Pertama, ayyakuna muslima. Dia meminum khamar harus dia sebagai muslim untuk ditegakkan hukum had. Fala hadd 'alal kafir. Maka tidak akan hukum had atas kafir. Ayakuna balighan, dia harus dewasa. Maka tidak ada hukum had bagi para sabi anak-anak. Ayakuna akhilan, fala hadd 'alal majnun wal ma'tuf. Harus berakal. Maka tidak ada hukum had bagi orang gila yang mabuk. Ayakuna mukhtaran, dia minum khamar karena pilihan. Fala hadda alal mukrah wan nasi. Baik. Wa amsalihi. Dia dalam kondisi merupakan pilihan dia, bukan dipaksa. Bukan lupa atau yang semisal dengannya. Wa hadhihi syurutu tsalatsa yadullu 'alaiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna Allah tajawaza li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Tiga syarat ini diambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati anil khata. Sungguhnya Allah SWT telah memaafkan untuk umatku kesalahan, kelupaan dan apa yang dia dipaksa untuk melakukannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam an thalath. Dan diangkat pena dari dicatatnya amalan-amalan orang ini tiga. Di antaranya adalah as-sabi hatta yabluk wal majnun hatta yafiq wan naim hatta yastayqiz. Waqad taqaddama miraran, dan sudah telah lewat berkali-kali. Syarat berikutnya ayyakuna aliman bittahrim. Syarat berikutnya dia harus tahu bahwa minum khamr adalah haram walaupun dia tidak tahu hukumannya apa. Pokoknya dia tahu haram. Baik, maka ditegakkan hukum had atasnya. Ayya'lamu anna hadha syarab khamr. Fa in syaribahu ala annahu syarabun akhar fala hadda alaihi. Dia harus tahu betul bahwa yang dia minum adalah khamr. Kalau seandainya dia mabuk dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu adalah khamr, misalnya dia olahraga. Baik. Usai olahraga langsung dia ditawari oleh apa? Oleh temannya minum seger katanya. Baik. Ternyata minuman itu sudah dicampuri apa? Baik, sesuatu yang memabukkan. Yang ujung-ujungnya membuat ketagihan. Baik, dia minum. Baik, dia senang saja. Baik. Rasa enak, barakallahu fikum, rasa nyaman, perlahan dia hilang akalnya, barakallahu fikum, disertai rasa nyaman, rasa enak. Maka ketika dia tidak tahu kalau itu adalah khamar dan kedapatan bahwa dia telah mabuk, maka tidak dihukumi hukum had atasnya. Baik. Yang ketiga, ma yusi te ma yathbutu bihi hadul khamar. Dengan apa kita tetapkan hukum khamar ini? Yathbutu hadul khamar bi ahdi amraini. Ditetapkan hukum had ini atas peminum khamar dengan dua perkara, salah satu di antara duanya. Pertama, al-iqraru bisyurb. Yang minum khamar ini dia mengaku bahwa dia minum khamar, kayu kira wa ya'tar bi annahu syaribal khamra fakhta muhtaran. Dia mengakui bahwa dia telah minum khamar di hadapan pengadilan, maka dia dicambuk karena pengakuan itu. Al-bayinah. Baik. Al-bayinah. Al-bayinah adanya dua orang yang menyaksikan, dua orang saksi muslimain yang menyaksikan bahwa dia minum khamar. Baik. Al-masalah ketiga, hukum al-mukhaddirat wal ittijar biha. Hukum mukhaddirat ini apa namanya, narkoba. Hukum narkoba dan memperdagangkannya. Hukum al-mukhaddirat si wal khamr. Hukum narkoba selain khamr ini, selain minuman keras yang ma'ruf. Yuksadu bil mukhaddirat ma yaghsha al aqla wal fikr wa yusibu muta'atiha bil kasal wal thaqal wal futur min al badj wal itafyun wal hashish wa nahwiha. Hukum al mukhaddirat si wal khamr, yani maksud mukhaddirat di sini apa yang menyemuti akal seseorang dan pikiran seseorang, wa yusibu muta'atiha bil kasal, dan orang yang mengkonsumsinya menjadi malas, berat, futur, seperti apa? Al-banj, bius, taib, wal apiun, apiun, apa? Opium, wal hashish, hashin rumputan-rumputan khusus, wanahwiha, dan yang lainnya, seperti kalau di tempat kita ini ya ganja. Sejenis rumputan dia, barakallahu fikum, atau sejenis apa, semak-semak, kurang lebih seperti itu. Baik, dan yang lainnya, atau di Yaman, negeri Yaman ada namanya qat, pohonnya bisa besar dan yang diambil adalah pucuknya. Pucuknya ini yang dikunyah, kemudian airnya ditelan, sehingga orang merasa senang, lemas, barakallahu fikum. Wal mukhaddirat haramun, kaifa ma kana ta'atiha. Mukhaddirat, baik. Narkoba ini hukumnya haram bagaimanapun bentuk dan cara mengonsumsinya, karena bentuknya berbeda-beda. ada yang dihisap, ada yang disuntikan, ada yang bentuk pil yang diminum, ada yang berbagai macam model-modelnya. Baik. Sesuai dengan hadis Aisyah menunjukkan bahwa semuanya haram, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua minuman yang memabukkan maka itu haram. Wali hadits Ibnu Umar anna Rasulullah SAW qala kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr, wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan adalah haram. Al hadis wali idami khatari hadhil mawadil mukhaddirah, dan karena sangat berbahayanya zat atau materi narkoba ini, wasyiddati ifsadiha, dan sangat kuatnya dia merusak generasi, barakallahu fikum, keras, jadi orang dungu, jadi orang, dan susah sekali pemulihannya illa masyaallah, susah sekali pemulihannya. Kalau orang sudah kecanduan maka sudah sangat susah, barakallahu fikum. Dia mungkin sadar, tobat, tapi kalau dirayu-rayu lagi mau ulang, barakallahu fikum. Kecuali kalau sudah di apa, sudah di katakan tadi dicambuk sampai betul-betul jera, ya memang. Tapi kalau cuma sekedar ditahan, dikasih makan, tambah gemuk, barakallahu fikum. Nggak ada kegiatan, nggak ada pembakaran kalori, barakallahu fikum. Cuma makan tidur, makan tidur. La haula wa quwwata illa billah. Orang yang seperti ini sangat susah untuk disembuhkan. Baik. Karena kapan-kapan dia ditawari ulang, dia pengen ulang. Baik, makanya syariat kita ini sangat-sangat mengharamkannya. Wa syiddatu ifsadiha, sangat kuat kerusakan yang diakibatkannya. Wa fatquha bi syababil ummah. Baik. Malapetaka ini, kehancurannya ini terhadap apa? Syabab, anak-anak muda umat ini. La haula wa quwwata illa billah. Wa rijaliha, dan orang laki-lakinya. Taib. Wa syukluhum an ta'ati rabbihim, dan disibukkan mereka dari melakukan ketaatan kepada Rabb mereka. Wa jihadi a'daihim wa ma'alil umur, dan sibuk, tidak mampu mereka untuk jihad fisabilillah, dan juga tidak mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang agung, ma'alil umur, urusan-urusan penting. Urusannya bagaimana cara dapat duit untuk beli narkoba ini, itu pikiran dia. Baik. Itu pikiran dia. Hukum al-ittijari bil mawadil mukhaddirah, hukum jual beli barang ini. Jual beli barang ini sangat menguntungkan, barakallahu fikum. Mereka mengatakan barang ini cuma harga cuma berapa kilo, ini harganya sudah ratusan juta, barakallahu fikum. Ratusan juta cuma hitungan kilo atau berapa gram, dari puluhan ratusan juta harganya. Baik. Yang menggiurkan, orang yang disuruh saja, kok antar barang ini saya kasih 10 juta ke tempat sana. Jadi kurir saja luar biasa ini, barakallahu fikum. Bagaimana hukum memperdagangkannya? Waradan nahyu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi tahrimil khamr. Telah warid pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengharaman khamar. Faqad rawa Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah harrama al-khamra wal mayta wal khinzira wal asnam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza harrama syai'an harrama thamanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. Jangan dia mengatakan, oh kita nyamin, kita cuma jual. Betul, Anda jual, keuntungannya pun haram. Barakallahu fikum. Keuntungannya pun haram. Pokoknya at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Barakallahu fikum. Dia sebagai bagian dari orang-orang. Mulai dari produksinya, yang mengangkatnya, yang memindahkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menuangkannya, yang sampai yang mengonsumsinya. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wa illa billah. Jangan ada mengatakan, oh kita nyanda bamidum, kita nyanda, kita cuma bajual kita, kita cuma kurir, kita cuma, semua dapat bagian dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sama seperti ayam, dia bilang kita nyak menyabung, kita cuma pelihara, Anda juga termasuk. Barakallahu fikum. Baik. Oh kita nyak menyabung, kita cuma urus-urus, cuma kasih mandi-mandi dah. Baik, urut-urut. Ba urus ini ayam. Sama saja semua. Baik. Kecuali kalau Anda pelihara untuk dipotong, ah boleh. Banyak dagingnya. Baik. Tapi pelihara untuk disabung, maka ini termasuk at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Walamma kana walidha qala al-ulama inna ma harrama Allahu al-intiba'a bihi yahrumu bai'uhu wa aklu tsamanihi. Berkata ulama kita, sungguhnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memanfaatkannya, maka haram pula untuk menjual belikannya dan memakan harganya, hasil jualannya. Walamma kanatul mukhadiratu yatanawaluha ismul khamar, maka ketika narkoba ini termasuk khamar, fa innan nahya an bai'il khamri yatanawalu hadhil mukhadirati syar'a, maka memperjualbelikannya juga diharamkan. Fala yajuzu bai'uha idan, oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Wa yakunul mal muktasab minal tijari biha harama, sehingga hasil atau keuntungan yang diperoleh dari jual beli khamar ini hukumnya haram. Barakallahu fikum. Dia mengatakan, hukumnya kita nyaba minum, kita cuma bajual, Anda mendapatkan haram. Barakallahu fikum. Keuntungan yang diperoleh dari itu haram hukumnya. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.